Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya dari kitab Bulughul Maram telah kita terjemahkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang menyebutkan tentang sifat hajinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyebutkan dalam hadis tersebut, ibda'u bima bada' Allahu bihi. Mulailah kalian pada apa yang Allah Azza wa Jalla memulai dengannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dengan lafaz tersebut dalam bentuk amr ataukah perintah. Sementara dalam lafaz riwayat Imam Muslim rahimatullah alaih disebutkan dengan lafaz falamma dana minas safa qara'a inna safa wal marwata min sya'airillah nabda'u bima bada' Allahu bihi. Disebutkan dalam lafaz Imam Muslim, kata Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati bukit Safa, maka beliau membaca firman Allah tabaraka wa taala, inna as-safa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk dari syiar-syiar Allah tabaraka wa taala. Nabda'u bima bada Allahu bihi, kita memulai dengan apa yang Allah tabaraka wa taala memulai dengannya. Ya, ini ketika sa'i antara bukit Safa dan Marwah, maka dimulainya sa'i tersebut adalah dari bukit Safa. Disebabkan karena Allah tabaraka wa taala memulai penyebutan Safa tersebut baru kemudian Al-Marwah. Hadis ini tadi kita sebutkan berasal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Terjemah ringkas dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengikuti bai'atul ridwan. Naam. Dan beliau adalah termasuk sahabat Rasul yang paling terakhir wafat meninggal dunia dari para sahabat Rasul yang mempersaksikan malam Lailatul Aqabati Tsaniyah. Naam. Dan disebutkan bahwasanya Jabir ibn Abdullah, ayah beliau yaitu Abdullah ibn Amr ibn Haram radhiyallahu ta'ala anhu, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika menyebut nama Jabir ibn Abdullah, maka menggunakan doa radhiyallahu ta'ala anhuma, karena beliau dan ayahnya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau terbunuh pada peristiwa perang Uhud. Naam. Dan Jabir bin Abdullah ini termasuk dari sahabat Rasul yang masih muda ketika masuk ke dalam al-Islam. Sehingga dalam peristiwa perang Badar dan perang Uhud, Jabir bin Abdullah dilarang oleh ayahnya untuk mengikuti perang tersebut. Naam. Disebabkan karena ayahnya memerintahkan Jabir bin Abdullah untuk merawat saudari-saudarinya. Naam, untuk merawat para saudara-saudara perempuannya. Sehingga ketika ayah beliau yaitu Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu meninggal dunia dalam peristiwa perang Uhud, Maka diriwayatkan Jabir bin Abdullah, beliau menikah dengan seorang wanita yang janda. Beliau memilih menikah dengan seorang wanita yang janda demi atau dengan harapan agar supaya istrinya tersebut nantinya bisa membantu dirinya untuk mengajari, demikian pula mendidik saudara-saudara wanitanya radhiyallahu ta'ala an. Nah, ini menunjukkan demikian sayangnya Jabir bin Abdullah kepada para saudara-saudara wanitanya. Dan di antara dari biografi yang disebutkan oleh mereka para ulama seputar sosok beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah semangatnya Jabir bin Abdullah di dalam menuntut ilmu. Semangatnya beliau di dalam menimba ilmu. Sehingga disebutkan di dalam riwayat, pernah satu ketika beliau berangkat menuju kota Syam. Nah, berangkat menuju kota Syam, rihlah, menemui Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu dalam rangka untuk mendapatkan hadisnya. Nah, dalam rangka untuk mendapatkan hadisnya, ini mendengarkan hadis yang beliau dengarkan dalam keadaan Jabir belum mendengarkan hadis tersebut. Beliau rihlah selama satu bulan, subhanallah, demi mendatangi Abdullah bin Unais dan mempertanyakan kepada dirinya hadis tentang peristiwa qisas, yaitu dibangkitkannya manusia oleh Allah Azza wa Jalla dalam pada yaumil qiyamah dalam keadaan uratan, ghurlan dan buhman. Mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak mengenakan sandal dan tidak memiliki apapun yang dimilikinya. Mereka berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menjalani proses al-qisas. Nah, kita kembali kepada riwayat hadis. Disebutkan di dalam lafaz hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'u bima bada Allahu bihi. Nah, lafaz hadis ini dimaksudkan padanya hukum ketika seseorang melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika seorang melakukan sa'i, maka yang harus dia mulai untuk melakukan sa'i adalah dia mulai dari Bukit Safa. Karena Allah menyebutkan penamaan Bukit Safa ini sebelum Al-Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nah, dan dengan hadis ini atau berdasarkan dengan hadis ini, mereka para ulama bersepakat bahwasanya ketika seseorang melakukan ibadah haji terkhusus sa'i antara Safa dan Marwah, maka dimulainya sa'inya dirinya adalah dari Bukit Safa. Nah, dan mereka para ulama sepakat apabila seseorang memulai sa'inya dari Bukit Marwah bukan dari Bukit Safa, maka wajib baginya untuk menambah bilangannya, karena sa'inya dirinya antara Bukit Safa, Bukit Marwah ke Bukit Safa tersebut ini teranggap tidak sah. Ini teranggap tidak sah. Nah, karena menyelisihi dari tuntunan haji yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dimasukkannya hadis ini dalam pembahasan sifat al-wudu adalah mereka para ulama berdalil dengan hadis tersebut tentang permasalahan at-tartib fil wudu. Tentang permasalahan tertib berurutan ketika seseorang melakukan al-wudu. definisi dari tertib itu sendiri adalah ketika seorang itu berwudu, dia mencuci anggota-anggota wudunya secara murattaban, secara berurutan, dimulai pada anggota-anggota tubuh yang Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan secara berurutan di dalam firman-Nya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Naam. Allah perintahkan agar seorang muslim ketika berwudu dia membasuh wajahnya. Setelah dia membasuh wajahnya, Allah perintahkan agar dia mencuci. Setelah dia membasuh wajahnya, Allah perintahkan dirinya untuk kemudian mencuci tangannya sampai sikunya. Kemudian mengusap kepalanya dan mencuci kakinya sampai mata kakinya. Naam, wa arjulakum ilal ka'bain. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu berwudu diharuskan pada dirinya untuk membasahi anggota-anggota wudunya tersebut itu secara murattaban, secara berurutan dari anggota-anggota wudu yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang tadi kita bacakan. Permasalahan at-tartib fil wudu sebetulnya telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya ketika menyebutkan tentang sifat-sifat al-wudu. Padanya ada khilaf di antara mereka para al-fuqaha terkait apakah tertib pada permasalahan wudu ini termasuk dari arkanul wudu atau kewajiban-kewajiban wudu yang apabila seseorang melakukan wudu dalam keadaan ghairah murattabah, tidak secara berurutan, maka teranggap tidak sah wudunya. Kalau dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, karena dipersyaratkan diterimanya sholat seseorang adalah ketika ia melakukannya dalam keadaan bertoharah, berwudu sebelumnya. Nah, terjadi khilaf di antara para fuqaha terkait hukum tertib tersebut. Apakah termasuk dari kewajiban wudu ataukah sunnah wudu? Nah, pendapat yang pertama, pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha dari madhab Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan pendapat ini dirojikan oleh kebanyakan di antara para ulama, di antaranya adalah Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, bahkan Syekh Shalal Fauzan juga merujikan pendapat tersebut rahmatullah alaihim. Naam. Di antara dalil yang digunakan oleh jumhur para fuqaha yang menyebutkan bahwasanya tartib di dalam berwudu termasuk dari rukun-rukun wudu atau kewajiban-kewajiban wudu yang tidak sah wudu seseorang kecuali dia lakukan secara tartib adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah perintahkan agar seorang dia mencuci wajahnya, kedua tangannya sampai siku, dan Allah sebutkan secara berurutan. Secara berurutan. Nah, kemudian mereka juga berdalil dari sisi balaghah. Nah, dari sisi tatanan susunan bahasa Arab. Ketika disebutkan satu perbuatan secara berkelompok, maka tidak dibolehkan untuk memisah antara dua kelompok yang berbeda, kemudian diletakkan padanya sesuatu yang sebetulnya termasuk dari bagian salah satu dari keduanya. Nah, di dalam ayat al-wudu, Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar seseorang mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai siku. Disebutkan dengan lafaz faghsilu. Nah, dan pada lafaz yang setelahnya Allah sebutkan dengan lafaz wamsahu biruusikum. Kemudian kalian mengusap kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian pada siak kontak ayat yang setelahnya kembali Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam bentuk mencuci, bukan mengusap, yaitu mencuci kaki sampai kedua mata kakinya. Ini dijadikan dalil oleh mereka dari sisi balaghah ketika disebutkan atau diletakkannya anggota wudu yang secara hukum itu adalah dengan membasuhnya atau cukup dengan membasuhnya, diletakkan di antara anggota-anggota wudu yang diwajibkan bagi seorang untuk mencucinya, di dalamnya berisikan faedah padanya diwajibkan bagi seseorang ketika dia berwudu harus dia lakukan secara murattaban, secara berurutan. Karena kalau siyak balaghah itu dikumpulkan anggota-anggota wudu yang dicuci, baru kemudian setelah semuanya selesai baru yang terakhir penyebutan anggota wudu yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu yang dibasuh atau yang diusap. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian di antara dalil yang digunakan oleh jumhur para fuqaha terkait tertib adalah termasuk dari rukun-rukun wudu atau kewajiban-kewajiban wudu adalah hadis yang tadi disebutkan dari Jabir bin Abdullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bihi. Nah, di sana terdapat kaidah yang ma'ruf di tengah-tengah mereka para fuqaha dengan ungkapan al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Yang kita nilai dari satu nas Al-Qur'an ataukah sunnah adalah melihat dari sisi keumuman lafaz. Melihat dari sisi keumuman lafaz, bukan melihat dari sisi kekhususan sebab kenapa terlafadzkan lafaz tersebut. Di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan pada siyak haji, terkhusus ketika melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, Rasul memerintahkan dalam lafaz yang lain mengkhabarkan agar kaum muslimin memulainya dari bukit Safa, karena itulah yang pertama kali disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dijadikan dalil apa saja yang padanya disebutkan pada awal kalimat oleh Allah azza wa jalla untuk seorang melakukannya, maka diwajibkan untuk kemudian kita memulai melakukan sesuatu tersebut dengan hal yang pertama kali disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga bila yang demikian kita cocokkan kepada firman Allah yang tadi kita sebutkan, perintah untuk seseorang dia berwudu, yang pertama kali dilakukan adalah mencuci wajah, baru kemudian kedua tangannya, baru kemudian mengusap rambutnya dan mencuci kakinya, sehingga harus dilakukan secara berurutan. Nah, dan ini adalah pendapat yang kuat melihat dari sisi dalil yang tadi kita sebutkan, ditambah lagi melihat dari sisi riwayat-riwayat hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang sifat wudunya beliau, itu disebutkan belum melakukannya secara murattaban, secara berurutan, tidak kemudian dilakukan dalam keadaan terbalik-balik, dimulai dari kaki baru kemudian wajah baru kemudian mengusap kepala. Nah, tidak demikian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul senantiasa melakukan wudu tersebut secara murattaban, secara berurutan, sebagai dalil yang kuat menunjukkan wajibnya seseorang ketika berwudu ia melakukannya secara tertib sebagaimana yang Allah perintahkan dan sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Kemudian di sana ada pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya at-tartib fil wudu adalah sunnah. Melakukan tartib ketika berwudu itu adalah sunnah. Yang dimaksud dengan tartib tadi kita sebutkan adalah membasuh anggota-anggota wudu yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an untuk kemudian kita melakukannya secara berurutan. Nah, adapun dalam masalah istinsyak kemudian berkumur, baru kemudian membasuh wajah. Ini sebagian di antara para fuqaha itu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Nah, wa hiya min madzhabil Hanafiyah wal Malikiyah, dan pendapat yang menyebutkan bahwasanya tertib di dalam berwudu itu memiliki hukum yang sunnah bukan wajib adalah mazhab dari al Hanafiyah, al Malikiyah, demikian pula pendapat Dawud al-Zahiri. Nah, mereka berpandangan bahwasanya tertib ketika berwudu ini perkara yang sunnah. Dalam arti kata, ketika seseorang ia berwudu dalam keadaan ternyata wudunya tersebut tidak dia lakukan secara berurutan, maka wudunya sah. Wudunya sah, tidak perlu bagi dirinya untuk mengulanginya. Dan sholat yang dia lakukan dengan wudu yang seperti itu adalah sholat yang sah, tidak perlu baginya untuk kemudian mengulangi sholatnya. Karena tertib ketika berwudu hukumnya hanya sampai pada tingkatan sunnah. Nah, di antara dalil yang dijadikan hujah oleh mereka adalah makna wawu secara bahasa Arab. Makna wawu secara bahasa Arab. Makna huruf wawu secara bahasa Arab itu tidak bermakna tertib. Tidak bermakna tertib berurutan. Sehingga ketika seseorang mengatakan dalam bahasa Arab i'ti atau a'ti Zaidan wa Amran, kamu berikan sesuatu kepada Zaid atau Amr, maka boleh baginya untuk kemudian yang pertama kali dia berikan adalah Amrnya, baru kemudian Zaid. Karena makna wawu di dalam bahasa Arab itu bukan bermakna tertib. Berbeda dengan thumma, fa. Ini di antara huruf-huruf yang di dalam bahasa Arab itu memiliki makna at-tartib. Kemudian mereka mengkiaskan dengan beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya wawu di dalam bahasa Arab bahkan di dalam ayat Al-Quran itu tidak memberikan makna tertib. Di antara ayat yang mereka jadikan sebagai hujjah atas hal tersebut adalah firman Allah Azza wa Jalla terkait apa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim ketika membunuh saudaranya muslim yang lainnya. Allah sebutkan fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Maka yang harus dilakukan adalah dia membebaskan seorang budak mukminah. Fatahriru raqabatin mukminah. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan membayar diyat yang harus dia berikan kepada keluarga orang yang dibunuhnya. Illa ayyasaddaqu, kecuali kalau mereka menyedekahkannya. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwasanya tertib itu termasuk dari perkara yang sunnah disebabkan karena tidak ada khilaf di antara para ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama terkait hukum membayar diat ataukah membebaskan budak yang harus dilakukan oleh seorang ketika membunuh saudaranya, seorang mukmin yang lainnya. Boleh dia lakukan dalam keadaan terbalik. Dia membayar dia dulu kepada keluarganya, baru memerdekakan budak. Ini dibolehkan. Nah, sehingga tidak harus dilakukan secara tertib. Dia bebaskan budak, baru kemudian membayar diat. Tapi dia bayar diat kepada keluarganya, baru memerdekakan budak. Ini dibolehkan. Nah, ini dibolehkan. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah perintahkan Maryam untuk melakukan ibadah sholat alaihissalam. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah engkau kepada Rabbmu, sujudlah dan ruku'lah bersama mereka, orang-orang yang ruku'. Disebutkan sujud dan ruku'. Padahal ibadah sholat kalau melihat dari sisi gerakannya secara berurutan, rukuk dulu, ya kan, baru sujud. Rukuk dulu, baru sujud. Tapi disebutkan sujud dulu, baru kemudian rukuk. Ini menunjukkan yang demikian bukan bermakna at-tartib. Dan pendapat ini dirojikan oleh Imam Nawawi di dalam risalah-risalah beliau rahmatullah alaih. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau Al-Majmu' Hakahul Baghawi an aktsaril ulama. Pendapat ini dihikayatkan atau disebutkan oleh Al-Imamul Baghawi termasuk dari pendapat kebanyakan para ulama. Hakahu Ibnul Munzir an Ali wa Ibnu Mas'ud. Ibnul Munzir menghikayatkan pendapat tersebut dari Ali Ibn Abi Talib. Dari Ibnu Mas'ud wa bihi qala Sa'id Ibn Musayyib wal Hasan wa Atha wa Makhul والنخعي والزهري والربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأصحابه وأصحابهما والمزني وداود واختاره ابن المنذر. Ini diantara dari pendapat-pendapat para ulama yang merujukkan bahwasanya tertib di dalam berwudu itu hukumnya sunnah. Kita melihat kedua pendapat tersebut itu masing-masing kuat, baik secara pendalilan bahasa Arab atau secara nas yang mereka jadikan sebagai hujjah di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam As-Sunnah. Di antara alasan mereka yang menyebutkan bahwasanya tertib itu bukan termasuk dari perkara yang wajib adalah karena tidak adanya satu riwayat yang sahih yang Rasul memerintahkan seseorang ketika dia berwudu dalam keadaan tidak dilakukan secara tertib, itu harus diulang wudunya, sehingga perbuatan Rasul mereka bawakan ke makna istihbab. Perkara yang disunahkan bukan termasuk dari perkara yang wajib. Namun yang wallahu a'lamu bishawab, rajih dari kedua pendapat tersebut adalah menempuh tariq al-ihtiyat, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam salah satu risalahnya, menempuh tariq yaitu cara untuk kemudian seseorang berhati-hati. Nah, beliau menyebutkan wala syakka anna hadzal qawla ahwatu wa abra'u lidzimmah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya pendapat ini, yaitu ketika beliau menyebutkan pendapat tertib dan muwalat berurutan tertib kemudian muwalat, ya ini langsung dia cuci anggota wudu yang satu melanjut ke anggota wudu yang berikutnya, dia lakukan secara langsung, ini termasuk dari kewajiban-kewajiban wudu. Kemudian beliau menyebutkan wala syakka anna hadzal qawla ahwatu wa abra'u lidzimmah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya pendapat tersebut adalah pendapat yang lebih hati-hati dan lebih bisa melepaskan diri kita dari tanggung jawab yang harus kita lakukan. Karena kalau semisal kita menganggap itu sunnah, kemudian kita melakukan wudu dalam keadaan tidak secara berurutan, maka banyak di antara para ulama yang menganggap bahwasanya wudu kita ini tidak sah. Dan banyak pula di antara mereka para ulama yang menganggap bahwasanya sholat kita ini adalah sholat yang tidak sah, sehingga harus diulang sholatnya. Maka dari itu pendapat yang lebih berhati-hati adalah kita melakukan wudu tersebut secara murattab, secara berurutan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, ketika beliau menyebutkan tentang keadaan seorang yang melakukan wudu secara terbalik namun disebabkan karena jahil ataukah lupa. Namun disebabkan karena jahil atau lupa. Beliau menyebutkan bahwasanya fannasu ma'dzurun bikulli hal, bahwasanya manusia secara umum dia diberikan uzur. Bi khilafil muta'ammid wa huwa al-qaulu tsalits, belum menyebutkan ada pendapat yang ketiga terkait hukum tertib. Berbeda dengan seseorang yang melakukannya secara sengaja, dan ini adalah pendapat yang ketiga. Jadi, pendapat yang ketiga itu merinci. Orang melakukan wudu secara sengaja. Dia melakukannya dalam keadaan terbolak-balik. Dia mulai dari kakinya, dari wajahnya, dan yang semisalnya. Maka mereka mengatakan wudunya tidak sah, harus diulangi. Apalagi kalau lah semisal dia melakukannya dalam keadaan bermain-main. dalam keadaan bermain-main kaki dulu. Nah, baru kemudian wajah, baru kemudian ya dilakukan wudu tersebut secara serampangan, tidak berurutan dalam keadaan bersendaguro antara satu dengan yang lain. Syekh Utsaimin menyebutkan orang yang seperti ini wajib untuk kemudian kita tegur. Wajib untuk kemudian kita peringatkan karena dia telah mempermainkan salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pendapat yang ketiga yang membedakan antara seorang yang melakukannya secara sengaja ataukah dia lupa atau dia jahil. Nah, beliau menyebutkan wa huwal farqu bainal muta'ammid litankisil wudhu wa bainal ma'dzur binisyanin au jahlin, yaitu pendapat yang membedakan antara sang pelakunya ketika melakukan wudu tersebut secara terbolak-balik tidak berurutan. Ia melakukannya dalam keadaan memiliki udzur seperti dilakukan karena lupa atau jahil, ataukah dia melakukannya secara sengaja. Wa huwa arjahul aqwal. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang paling rajih, yang pertengahan. Kalau semisal lupa, tidak masalah. Kalau semisal dia melakukannya karena jahil, mungkin belum belajar wudu, maka tidak masalah dia melakukan dalam keadaan tidak berurutan. Namun bagi mereka yang mengetahui hukumnya, kemudian menyengaja untuk melakukannya, maka dikatakan wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah, wajib baginya untuk mengulangi wudunya tersebut karena meninggalkan salah satu dari kewajiban al-wudu. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa alaihi yadullu kalamu sahabah. Pendapat ini ditunjukkan oleh ucapan para sahabat. Wa jumhurul ulama, dan jumhur para ulama, wa huwal muwafiqu li usuli madhhab Ahmad fi ghairi hadzal mawdhi', dan mencocoki pendapat madhab al-Imam Ahmad di bukan pada tempat ini. Nah, dan ini adalah pendapat yang pertengahan yang beliau sebutkan pendapat yang paling rajih. Namun Syekh Ibn Utsaimin sendiri rahmatullah alaih beliau menyebutkan ketika seseorang dia lupa ketika berwudu, bisa saja lupa ya kan, seharusnya wajah dulu, seharusnya tangan dulu, namun ternyata dia lupa, atau seharusnya mengusap kepala dulu namun yang dilakukan adalah mencuci tangannya, dia lupa. Nah, seharusnya urutannya demikian. Nah, beliau menyebutkan keadaan seorang yang lupa ketika berwudu dalam keadaan melakukan tanpa berurutan itu memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah lupa yang sadarnya dia adalah tidak lama dari waktu lupanya. Nah, lupa yang ingatnya dia itu tidak lama dari lupanya. Mungkin baru mengusap rambut dia sadar, oh salah. Nah, mungkin ketika dia mencuci wajah dia sadar, oh salah wudunya. Maka orang yang seperti ini diwajibkan baginya untuk lebih hati-hatinya untuk kemudian mengulang wudunya. Adapun kalau semisal lupanya dirinya tersebut ketika dia ingat ini sudah agak lama waktunya, mungkin sholatnya sudah selesai, mungkin wudunya sudah dia kerjakan, maka tidak mengapa bagi dia untuk kemudian melanjutkan wudunya. Dan lupa yang dia miliki adalah lupa yang dimaafkan padanya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, penjelasan seputar syarah dari hadis Jabir bin Abdullah, ibda'u bima bada'allahu bihi. Naam. Baik, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa anhu, dan masih dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iza tawaddu'a, apabila beliau berwudu, adarul ma'a ala mirfaqaihi, beliau mengalirkan air di bagian sikunya. Jadi ketika beliau berwudu, sikunya beliau itu beliau kenakan air wudu. Nah, kenakan air wudu. Nah, akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini rahmatullah alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni namun dengan sanad yang dhaif. Dengan sanad yang lemah. Pada sanad hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Al-Qasim bin Muhammad bin Abdullah Ibnu Aqil. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim, beliau seorang yang matruk, yang ditinggalkan riwayatnya. Al-Imam Abu Zur'ah juga menyebutkan ahadithuhu munkar. Hadis-hadisnya Al-Qasim bin Muhammad adalah hadis-hadis yang munkar. Hadis-hadis yang munkar. Banyak di antara para ulama yang mendhaifkan hadis tersebut. Sehingga bila mana hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, maka tidak bisa dibangun di atasnya satu hukum. Nah, adapun masalah seputar membasuh kedua siku ketika mencuci tangan, di sana terdapat riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang di dalam riwayat tersebut menceritakan Abu Hurairah berwudu kemudian dilihat oleh sahabat yang lain. Kemudian menceritakan wudunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Hurairah beliau mencuci kedua tangannya, disebutkan dengan lafaz ghassala yadayhi hatta ashra'a fil adu. Ketika beliau mencuci kedua tangannya, beliau memasukkan lengan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Yakni ketika beliau mencuci lengannya, beliau menambahkan dengan mencuci bagian lengannya. Kemudian disebutkan dengan lafaz wa ghassala rijlaihi hatta ashra'a fi saq. Ketika Abu Hurairah mencuci kakinya, maka beliau pun memasukkan untuk mencuci betisnya. Kemudian setelah selesai, beliau mengatakan hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Seperti inilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu. Dan termasuk perkara yang ma'ruf ketika seorang itu berwudu kemudian mencuci sikunya, maka dia pasti akan mencuci bagian dari pergelangan tangannya, ya kan? Pergelangan tangannya. Karena enggak mungkin wudu dia lihat pas sikunya. Nah, enggak mungkin. Sehingga dia masukkan pada bagian pergelangan tangannya, pada awal bagian pergelangan tangannya untuk kemudian dia basahi dengan air wudu. Demikian pula ketika mencuci kedua kaki sampai telapak sampai mata kaki. Enggak mungkin harus diperiksa betul-betul sampai batas mata kaki. Untuk kemudian dia memiliki rasa yakin bahwasanya mata kakinya tersebut itu sudah terkena dengan air wudu, maka seseorang mencuci bagian betisnya. Dia cuci sampai bagian betisnya. Nah, ini termasuk dari hadis yang dijadikan oleh mereka para ulama, ketika seseorang berwudu diwajibkan baginya untuk membasahi seluruh dari anggota-anggota wudu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan pembahasan seputar isbaghul wudu. Diwajibkan bagi seseorang ketika dia berwudu untuk benar-benar menyempurnakan wudunya. Dalam arti kata dia membasahi semua dari anggota-anggota wudunya dengan air wudu tanpa menyisakan satu bagian pun yang tidak dia kenai dengan air wudunya. Ya kan, terkadang seseorang dia buru-buru berwudu. Mungkin bagian sikunya enggak terkena air wudu. Nah, Kemungkinan seorang berwudu dia terburu-buru sehingga menyebabkan akhirnya bagian mata kakinya ada yang tidak terkena air wudu. Ini perkara yang seharusnya dijadikan perhatian bersama, karena wajib bagi seorang ketika berwudu untuk benar-benar membasahi semua dari anggota-anggota wudunya. Bahkan mereka para ulama menyebutkan tidak sah wudu seseorang yang ketika dia berwudu dalam keadaan ada bagian anggota wudunya yang tidak terkena air dari air-air wudu. Bahkan di sana ada hadis yang berisikan ancaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari neraka jahannam. Maksudnya adalah tumit-tumit yang dimiliki oleh seseorang ketika dia berwudu namun ternyata tidak dia sirami tubuhnya tersebut dengan air wudu. Nah, sehingga di dalam hadis ini, walaupun hadis yang beliau sebutkan di sini dari Jabir bin Abdullah disebutkan memiliki sanad yang dhaif, namun di sana ada riwayat hadis yang menguatkan makna dari hadis tersebut yang menyebutkan bahwasanya mencuci kedua dari siku, demikian pula kedua dari mata kaki adalah perkara yang wajib. Sehingga Allah ingatkan di dalam Al-Quran, wa aydiyakum ilal marafiq. Kita diperintahkan untuk mencuci tangan-tangan kita sampai bagian sikunya. Sampai bagian siku. Siku itu artinya sendi pemisah, ya kan, antara tangan dengan lengan. Kalau adud itu dimulai dari siku sampai bagian pundak, itu adud, bagian tangan yang atasnya, lengan. Nah, itu adud. Dan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencuci tangannya maka beliau memasukkan al-adud. Asra'a fil adud. Beliau pun membasuhkan air wudu tersebut ke bagian lengannya. Ke bagian lengannya. Ketika mencuci kaki juga beliau melanjutkan untuk mencuci betisnya. Nah. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun beberapa faedah terkait hadis yang tadi kita bacakan, insyaallah kita akan membacakannya pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillah. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habibakumullahu ta'ala.